Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Yang semoga apa yang kita lakukan ini termasuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atas dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Yang maknanya bahwasannya ketika kita mendapati diri ini masih senang, masih bersemangat untuk mempelajari agama yang mulia ini, berarti tanda yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada diri kita. Makna yang kedua, apabila kita dapati diri ini malas, tidak mau mempelajari agama yang mulia ini, hendaklah kita khawatir bahwasanya kita termasuk orang yang mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menimpakan keburukan yang banyak kepada diri kita. Karena sebagaimana di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti atas dasar pengetahuan kita. Bahkan kita ketika mengendarai kendaraan di jalan raya, di jalan umum, maka ada ilmunya. Sehingga lampu merah kita tidak terus, lampu hijau kita terus. Kalau seandainya dibalik, kita ketika melihat lampu merah malah berjalan terus, atau lampu hijau malah berhenti, maka akan terjadi kecelakaan yang menimpa kita. Ini gambaran yang ringan tentang bagaimana walaupun dalam hal duniawi, dalam hal yang begitu ringan, kita perlu ilmu. Maka agama yang mulia adalah penuntun hidup kita di dunia sampai di akhirat. Sehingga ketika seorang banyak tidak tahu tentang aturan agama, seperti orang yang banyak tidak tahu tentang aturan lalu lintas. Ketika tidak tahu aturan lalu lintas akan tertabrak, akan terjadi kecelakaan. Maka di dalam hidup ini pun demikian, semakin banyak yang kita tidak tahu tentang urusan agama, maka semakin banyak yang kita langgar, semakin banyak dosa kita, semakin banyak kekeliruan kita. Dan sebaliknya, ketika semakin banyak ilmu agama yang kita miliki dan amalkan, maka insya Allah amal saleh kita semakin banyak, dosa kita semakin sedikit, sehingga benar-benar terwujud apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mendapatkan ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya kelak untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang akhlakul karimah, yang pada kesempatan yang lalu permulaan kajian ini telah banyak kita uraikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak mensifati tentang sifat-sifat yang buruk yang dicela, sehingga beliau memperingatkannya seraya menyatakan di dalam riwayatnya Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang hasan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling jauh denganku atau orang yang paling ku benci, wa ba'adakum minni fil akhirah, dan yang paling jauh derajatnya dariku di akhirat, aswa'ukum akhlaqa, yang paling buruk akhlaknya. Cirinya apa? Atsarsarun, orang yang banyak bicara dan dibuat-buat. Artinya banyak bicara apabila hal itu adalah ada manfaatnya dan diperlukan terpuji, tapi jika banyak bicara akan tetapi hakikatnya dibuat-buat, tidak ada yang perlu dibicarakan tapi kemudian ditambah-tambahkan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ciri manusia yang paling buruk akhlaknya adalah al-mutafayhiqun, yaitu orang-orang yang berluas-luas di dalam berbicara, bahkan digambarkan sampai kalau berbicara mulutnya itu bisa terbuka lebar dan sangat keras. Artinya menunjukkan pembicaraan yang tidak halus, akan tetapi adalah cenderung membentak-bentak, dan daerah pembicaraannya diperluas dan terus ditambah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyaddiqun, yaitu orang yang bicaranya juga adalah sangat keras, menunjukkan kekerasan jiwanya. Sehingga inilah di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita sebagaimana telah kita uraikan pada kesempatan yang lalu tentang akhlak yang buruk, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya, dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama adalah bentuk-bentuk akhlak yang buruk. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah sebab-sebab yang memicunya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengobatinya. Jadi kita tahu penyakitnya, kita tahu penyebabnya, dan kita tahu insya Allah obatnya. Sehingga dengan kajian ini kita berharap semakin berkurang akhlak yang buruk yang ada di dalam diri kita, yang mungkin kita belum menyadarinya atau belum mengetahuinya. Insya Allah dengan sedikit ilmu ini akan bermanfaat bagi kita dan semakin menjadikan kita dekat dan dicintai oleh Rasulullah karena semakin baiknya akhlak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah diantara ciri atau bentuk akhlak yang jelek adalah al-ghirdatu wal-fawadatu, yaitu sikap kasar dan berhati keras. Kasar dan berhati keras. Jadi kadang di dunia ini kita jumpai orang itu perkataannya, perilakunya lembut tapi hatinya kasar. Ada yang kebalikannya, hatinya baik tapi dari segi zahirnya adalah kasar. Nah, ini terkumpul dua, yaitu sikapnya kasar, kemudian hatinya juga berhati keras. Sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Seandainya engkau Muhammad bersikap keras dan berhati keras, niscaya manusia akan menjauh darimu. Maka ini sudah jaminan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya terkenal sebagai manusia yang mulia, pemuda yang jujur, pemuda yang baik. Akan tetapi ketika di dalam mengemban dakwah ini, mengemban agama Islam dan menyebarkannya, memilih cara yang kasar dan sikap yang keras terhadap manusia, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, lan faddu min haulik, pasti mereka itu menjauh darimu. Maka ini merupakan nasihat bagi kita, dan bahkan dipraktekkan oleh ahli ekonomi lebih banyak daripada kaum muslimin di dalam berdakwah. Coba kita perhatikan ketika masuk ke supermarket, khususnya Alfamart, Indomart, apa yang pertama kali kita jumpai? Sapaan. Langsung disapa. Sikap yang lembut, bukan langsung digertak. Beli apa, Mas? Tidak seperti itu. Ucapan salam, meskipun dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga merupakan istilah yang dibuat oleh para ahli ekonomi. Akan tetapi ternyata hal itu efektif menjadikan pengunjung itu nyaman, daripada meskipun pergi ke pasar akan tetapi penjualnya itu apa? Kasar. Jangan disentuh kalau tidak beli, Mas. Kan gitu Pak, kadang di pasar ya. Akhirnya yang beli, ya sudah, enggak beli sekalian. Nah, ini justru yang pakai adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ekonomi. Karena apa? Karena mereka mengharapkan keuntungan duniawi. Maka seorang yang berdakwah, dan kita hakikatnya setiap muslim itu dai. Kenapa dai? Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maknanya, sebanyak dan sejauh apapun ilmu agama yang kita miliki, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkannya dan mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Maka dari sini tidak mesti seorang dai itu menurut kacamata syariat harus kemudian lulusan pondok pesantren atau harus lulusan Timur Tengah. Tidak mesti. Akan tetapi setiap kita dengan ilmu yang kita miliki dari Islam ini wajib untuk mengajarkan dan menyebarkannya, minimal kepada orang yang paling dekat dengan kita, kepada anak istri kita, Coba betapa banyak kaum muslimin meremehkan hal ini, sehingga ketika anaknya sudah besar kerepotan. Ketika kecil misalnya tidak dilatih untuk mencintai masjid, karena memang tidak pernah diajak bapaknya untuk berangkat ke masjid. Bapaknya ke masjid nyelonong aja, biarpun anaknya masih main bola, masih main game, tidak pernah kemudian dinasehati, ayo nak berangkat dengan saya, berangkat ke masjid, cinta kepada masjid. Itu adalah termasuk salah satu ciri dan usaha agar kita ini termasuk orang yang hatinya terikat ke masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, 7 golongan manusia yang di padang mahsyar kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan padang mahsyar itu miniaturnya seperti kita dulu ketika sekolah upacara, Pak. Iya, paling banter berapa jam? 15 menit, enggak masuk 1 jam ya. Ya, enggak sampai. Itu aja masih ada yang pingsan. Iya. Itu kita masih boleh pakai kipas. Kalau haus bisa minum ke belakang. Iya. Itu saja sudah sangat menyiksa. Tapi di padang mahsyar itu kita tidak tahu berapa tahun. Sedangkan satu harinya ukurannya seperti 50 ribu tahun di dunia ini. Maka kita bisa membayangkan, kalau kita di padang mahsyar itu tidak termasuk orang yang dinaungi oleh Allah, karena ketika itu tidak ada pohon yang menaungi, tidak ada terap yang bisa disewa, tidak ada payung yang bisa kita pinjam, tapi satu-satunya naungan adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satunya yang mendapatkan naungan adalah warrajulu qalbuhu muta'alliqun bil masajid, bahwasanya seorang yang hatinya itu selalu terikat kepada masjid, senang ke masjid. Ini PR tersendiri bagi kita, bagaimana anak-anak kita, cucu kita itu bisa senang ke masjid. Karena setelah itu dia akan menjadi orang yang terikat dengan masjid. Kalau sudah terikat, insya Allah akan menjadi orang yang dinaungi oleh Allah di padang mahsyar kelak, apabila tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal yang sepele, ilmu Islam yang sangat ringan, makan diawali dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Maka ini adalah ilmu Islam yang banyak tidak kita ajarkan kepada anak kita, sehingga sering kita jumpai kadang diri kita sendiri seperti itu. Iya, lupa bismillah. Apalagi kalau menunya adalah menu favorit yang paling kita sukai, lupa bismillah. Alhamdulillah dikasih doa supaya tercegah dari kehilangan barokahnya makan, yaitu didoakan bismillah awwaluhu wa akhiruh, dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Maka ini sering kita lupakan terhadap diri kita, dan lupa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini penting jika ditanamkan sejak kecil, apapun itu. Saya ambil contoh satu cerita yang waktu itu sudah kita sampaikan, akan tetapi perlu kita ulangi, adalah kisah ada seorang dai dari Timur Tengah datang ke Lombok, ke pesantren teman saya. Kemudian makan di satu nampan. Iya, tahu nampan, Pak ya? Lenser nampan itu Jadi tidak biasa makan satu piring satu orang, tapi biasa makannya berjamaah. Ketika makan, kadang-kadang dai dari Timur Tengah ini menggunakan tangan kiri untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Langsung ditegur oleh teman saya, "Kul bil yamin ya syekh." Ya. Makan dengan tangan kanan wahai syekh. Ya. Sana kan semua dipanggil syekh. Supir taksi juga syekh, Pak. Ya. Sana penghormatan. Syekh itu penghormatan meskipun aslinya syekh itu adalah seorang guru. Ya, maksudnya seorang pengajar kebaikan. Istilah itu bergeser menjadi istilah penghormatan. Ketika ditegur, ini bedanya dengan siapa? Orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ditegur langsung gitu gimana, Pak? Hah? Marah. Kalau orang sana tambah seneng, dituruti. Makan dengan tangan kanan lagi. Tahu-tahu kelewatan, makan tangan kiri lagi, ditegur lagi, ya syekh bil yamin, wahai syekh dengan tangan kanan. Akhirnya dituruti lagi sampai 3 kali gergeten. Ya, syekhnya berhenti makan, kemudian bilang kepada teman saya, "Kul anta, sekarang kamu yang makan." Ya, dikira bahwasanya teman saya ini akan keliru seperti dia. Diperhatikan makan sampai makanan itu habis, tidak pernah menggunakan tangan kiri. Ya. Baru geleng-geleng. Ternyata kebiasaan sejak kecil itu membimbing seseorang tidak salah sedikit pun sampai dia dewasa. Maka ini adalah pentingnya kita menanamkan kebaikan kepada anak-anak kita sejak dini, apapun bentuknya. Mulai dari makan minum tadi, masuk ke dalam kamar mandi, keluar bagaimana, kemudian bagaimana kita tumbuhkan kecintaan kepada masjid Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang tidak pernah menasehati dan mengajak kebaikan terhadap anak-anak kita. Maka ini tanggung jawab bagi kita semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya anak besar, jangankan pergi ke masjid, bentuk sholat aja enggak tahu. Sholat subuh berapa rakaat tidak tahu karena tidak pernah hadir. Ya. Maka ini adalah hal yang patut kita perhatikan dan kita berusaha memperbaikinya. Yang kedua, di antara fenomena ataupun bentuk akhlak yang buruk itu disebutkan abusul wajhi wa taqtibul jabini, adalah bermuka masam dan merengut. Apa bahasa Indonesianya merengut itu? Mencucu tetap bahasa Jawa. Iya. Hah? Apa ya? Cemberut, pas. Ini ya. Jadi bermuka masam dan cemberut. Nah, ini adalah ciri bahwasannya seorang ini akhlaknya tidak baik. Akhlaknya tidak baik. Orang seperti ini biasanya penampilannya itu menganggap orang lain keliru, orang lain salah, orang lain banyak kurangnya, orang lain tidak pantas untuk dikasih senyumnya. Sehingga orang seperti ini untuk senyum perlu latihan, untuk bermuka manis perlu berlatih, karena dia adalah seorang yang selalu bermuka masam dan adalah cemberut. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya akhlak seperti ini, yaitu bermuka masam dan cemberut, itu adalah tunggangannya kesombongan. Jadi cikal bakalnya diantaranya ada kesombongan di dalam dirinya dan kerasnya tabiat. Jadi biasanya kalau orang tabiatnya lembut itu gampang tersenyum. Kita bisa tahu, sering ketemu dengan orang, kadang senyumnya itu bukan senyum yang menyenangkan untuk dilihat, tapi keras gitu. Senyumnya aja keras, apalagi enggak senyum. Karena seorang yang jarang tersenyum itu biasanya ada unsur penghinaan terhadap orang lain yang sumbernya adalah kesombongan dan juga rasa bangga diri. Jadi awalnya adalah itu, sombong, bangga diri, merasa lebih dari yang lain, sehingga ketika bertemu dengan yang lain tidak mau tersenyum, tidak mau bermuka ceria, tapi justru bermuka masam dan cemberut. Bahkan dikatakan oleh seorang yang bijak, man adyakun nasi tariqan wa aqalluhum sadiqan. Ditanya, siapakah orang yang jalannya paling sempit dan temannya paling sedikit? Jadi jalannya itu paling sempit, artinya kalau mendapatkan kesulitan sedikit yang menolong, karena temannya juga sedikit. Maka dikatakan, man asyaron nasa bi'abusi wajhin. Siapa saja yang bergaul dengan manusia tapi wajahnya itu selalu masam. Wastatala alaihim binafsihi. Dan siapa saja yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan bisa kita jumpai dalam masyarakat seperti itu. Kalau kita sudah duduk dengan orang, bicaranya itu selalu tinggi, melebihi apa yang kita bicarakan, dan dia selalu kepingin yang di atas, itu tentunya kita tidak senang. Justru kita senang dengan orang yang senyum, orang yang kemudian bicaranya itu biasa saja, tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu tinggi dan menyombongkan dirinya. Ya. Disuguhi apa? Keripik melinjo misalnya, ngomongnya langsung tinggi. Oh, ini makanan saya tiap hari. Kita kan langsung jatuh ya mentalnya. Padahal kita memberikannya dengan penuh kegembiraan, ingin memuliakan teman atau tamu ini. Tapi begitu keluar suguhannya langsung dimatikan. Ini biasa buat saya. Nah, ini termasuk diantaranya adalah menjadikan seorang mudah bermuka masam dan sulit untuk tersenyum. Maka ini harus kita jauhkan. Yang pertama, sikap kasar dan berhati keras. Kemudian yang kedua adalah bermuka masam dan cemberut, yang di dalamnya biasanya diikuti dengan kesombongan dan menyombongkan diri orang tersebut. Yang ketiga, tidak kalah dahsyatnya adalah sur'atul ghadab, cepat naik pitam, cepat marah. Kira-kira definisi marah itu apa, Pak? Marah. Tahu kita marah, tapi apa makna marah itu? Hah? Kesel. Ya. Itu sinonim, padanan kata. Pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, ya, seorang ulama di Timur Tengah, di Madinah, yang sering datang ke Indonesia dan khutbah di Masjid Al-Akbar, ya, itu menyatakan begini. Ini definisinya singkat tapi patut menjadikan kita merenunginya dan menghafalnya. supaya tidak mudah marah. Kata beliau begini, al-ghadabu awwaluhu al-jununu wa akhiruhu an-nadamu. Marah itu diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Iya kan, Pak? Kalau kita marah itu, seandainya orang waras atau orang yang tidak marah melihat kita, maka kita akan dinilai sebagai orang gila. Mulai dari cara berucap sampai cara menggerakkan tubuh. Ya. Orang kalau marah kan begitu. Mukanya merah, suaranya naik keras dan tinggi melengking, dan bicaranya sangat cepat, sulit difahami kecuali orang yang memperhatikan. Kemudian ditambah gerakan tubuhnya itu aneh. Lempar piring, lempar gelas, ya. Kadang juga memukul-mukul sesuatu, membentak-bentak. Akan tetapi ketika reda, biasanya orang-orang seperti ini menyesal. Maka itulah sifat marah. Diawali dengan kegilaan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, terakhirnya menyesal. Ya, seorang bapak melihat anaknya melakukan pelanggaran yang menurut sang bapak salah. Karena cepat marah, anak ini langsung ditempeleng dengan tenaga penuh, dengan kibasan 180 derajat tepat di telinga. Ya, langsung saja tiba-tiba anaknya sebelah telinganya tidak bisa mendengar. Ketika mukul anak kecil dengan kibasan tangan yang begitu dahsyat, dengan telapak tangan yang tidak seimbang dengan ukuran kepala anak itu, maka orang yang waras akan melihat ini perbuatan orang gila. Tapi yang melakukan merasa tidak. Tapi merasanya kapan? Ketika sudah reda marahnya, ternyata sang anak dipanggil dari arah kiri, yang telinga kiri itu yang telah dipukul misalnya, tidak dengar. Baru menyesal. Padahal kesalahannya dengan hukuman yang diberikan tidak seimbang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang minta nasihat kebaikan kepada Rasulullah. Rasulullah cuma nasihatnya sepele, Pak. La taghdab. Jangan marah. Nasihatnya sepele. Tapi maknanya bukan berarti orang tidak boleh marah. Dijelaskan oleh para ulama, marah itu sifat manusia. Tapi yang tidak boleh bertindak berdasarkan kemarahan. Maka boleh kita marah, bisa kita marah, tapi jangan bertindak ketika sedang marah. Kalau sudah reda marahnya, baru bertindak. Tadi sang anak itu salahnya apa? Pantasnya itu dihukum ataukah cukup dinasehati? Kalau sudah dinasehati, tentunya jika tidak berubah patut dihukum. Hukuman apa yang layak untuk anak seperti itu? Tidak akan bisa berpikir ketika orang itu sedang marah. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, sifat marah itu termasuk 99% pemicu perceraian. Gila. Ya. Itu kita mungkin tidak banyak mengamati, tapi coba sekali saja datang ke pengadilan agama. Berapa kasus perceraian di Surabaya saja satu bulan ini? Saya pernah dapat informasi di Jember saja itu satu bulannya 600. Itu bayangkan hakimnya itu satu bulan itu 600 perceraian. Ya. Rata-rata seperti itu, kadang-kadang sepele. Ya. Istrinya lupa masak misalnya karena kecapean merawat anak-anak dan mencuci pakaian. Ya. Suaminya datang capek karena pengantin lama biasanya enggak ada toleransi ya. Kalau pengantin baru gampang. Ya, langsung beli makanan jadi di luar. Tapi makanan apa pengantin lama kadang tidak bisa mentolerir seperti itu. Akhirnya marah-marah kepada istrinya. Istrinya sama, merasa sudah capek, sudah berusaha dengan sekuat tenaga masih dimarahi, marah sekalian. Iya. Kamu kalau gini saya cerai. Ceraikan saja. Iya. Padahal ketika begitu bercerai, ya, jatuh talak, bingung. Apalagi suaminya enggak tahu ilmu agama, bingung. Ini talak ini bagaimana? Iya. Kalau sudah cerai ini bagaimana? Iya. Padahal masih cinta terhadap istrinya, yang istrinya juga bingung. Wah, dicerai betulan ini. Anak-anak gimana? Nafkahnya bagaimana? Coba kalau dua-duanya itu apa? Diredam dulu. Marah boleh, tapi tidak boleh bertindak. Setelah reda baru tanya sang suami, kenapa kok bisa sampai belum masak? Nah, istri ditanya dengan baik-baik, jawabannya juga baik-baik, alasannya begini dan begini. Ketika sudah bisa difahami uzurnya, alasannya, nah tentunya solusinya juga bisa menenangkan. Tapi kalau diawali dengan marah, dua-duanya akan tidak bisa mengontrol dirinya. Ya. Nah, ini juga bahkan ketika kita menghadapi anak kita yang sudah dewasa, tidak bisa kita stop begitu saja, tidak bisa kita larang, tidak bisa kita marahi begitu saja. Malah justru banyaknya orang tua ketika sering memarahi anaknya dengan berlebihan, itu menimbulkan penyakit-penyakit kejiwaan di dalam anak. Yeah. Saya punya teman, dia dosen, pinter fisika, matematika, Masya Allah. Tapi dalam urusan perasaan tidak punya. Yeah. Kenapa? Setiap dulu ketika kecil punya keinginan yang bertentangan dengan bapaknya, maka bapaknya ini langsung menghajar anak ini. Akhirnya anak ini punya tekad, saya tidak akan mau punya keinginan apa-apa. Nurut. Ya. Tapi tidak punya keinginan. Sampai nikah pun bukan atas keinginan dia, dijodohkan dengan bapaknya langsung. Ini kamu dengan ini ya. Tapi dalam keluarga mati. Tidak paham tentang perasaan istrinya, tidak paham tentang perasaan anaknya, tidak paham, mati rasa. Sampai kita ajari ya, bagaimana berkeluarga. Ini sepele ya. Sama anak kecil pun demikian. Kalau tidak dikontrol, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau cara ngontrolnya dengan dasar kemarahan, akibatnya seperti itu. Bahkan ada banyak anak kecil itu sulit berbicara gara-gara sering dibentak bapaknya. Saya punya teman seperti itu juga. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi dai. Itu kalau awal bicara itu gemeter dia. Gemeter bibirnya, gemeter tangannya, gemeter. Kenapa? Seperti itu. Bapaknya kalau menghajar itu seperti apa? Petinju dengan sansaknya. Sehingga anaknya itu betul-betul ketakutan dengan bapaknya. Bicara aja takut. Ini adalah hal-hal yang buruk dari sifat cepat marah. Bahkan dikatakan oleh penulis di sini bahwasannya cepat marah ini adalah satu sifat yang tercela baik dipandang dari sisi syariat maupun dari segi akal fikiran. Kalau syariat jelas, maksudnya Rasulullah sudah menasehatkan tadi la taghdab, dan dari segi akal sudah kita contohkan tadi berapa banyak kejadian yang hal itu diawali dari naik pitamnya seseorang sehingga menimbulkan akibat yang tidak baik. Bahkan bisa terjadi pembunuhan dan juga perceraian. Dalam hal pembunuhan berapa banyak? Cuma gara-gara mulut saja. Cuma gara-gara salah ucap saja. Kemudian yang mendengar naik pitam, tidak bisa mengontrol diri. Dibilang pengangguran misalnya, marah dia. Walaupun hakikatnya pengangguran, akhirnya yang bilang langsung dibunuh. Sehingga kemarahan itu pun kadang-kadang menjadikan orang bertindak itu berbalik-balik. Ketika marah, orang yang seharusnya dia marahi malah tidak dimarahi, yang seharusnya dia tidak memarahinya malah dimarahi, tidak bisa mengontrol dirinya. Marah misalnya sama atasannya, tidak berani sama atasannya, akhirnya dia nginjak bawahannya. Yang harusnya kemarahan itu disampaikan kepada yang bersangkutan malah disampaikan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kasus yang dia sedang marah terhadap hal itu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarahan ini apabila orang bisa mengendalikannya menandakan kekuatan dan hebatnya orang ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, "Laisa syadidu bisur'ati." Tanda kuatnya orang itu bukan pandai bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika marah. Kalau kita perhatikan olahraga yang paling keras dan menunjukkan kekuatan seseorang itu diantaranya gulat. Itu tenaga penuh. Itu pun bukan tanda orang itu kuat. Apa tandanya yang kuat? Kalau orang bisa mengendalikan diri ketika marah. Karena kemarahan inilah yang lebih sulit untuk diatasi daripada lawan gulat kita atau lawan bertarung kita. Sehingga disebutkan oleh seorang penyair tentang kemarahan, la yahmilul hidda man ta'luhu bihir radbu. Bahwasanya seorang yang memiliki sifat hikid, dengki, iri dengki, tidak akan tinggi derajatnya. Seorang yang punya sifat iri dengki, derajatnya tidak akan pernah tinggi. Wala yanalul ula man taba'uhul ghadab. Dan juga tidak akan bisa mencapai derajat yang mulia apabila tabiat orang itu adalah mudah marah. Dua hal itu. Kalau hikid itu biasanya orangnya suka mengkritik orang lain, tidak suka dikritik. Artinya dia suka mencari kesalahan orang lain tapi tidak mau tahu dengan kesalahan dan kekurangannya. Padahal kalau orang mau membuka diri, maka kekurangan di dalam dirinya ketika dikritik akan menjadikan sempurna dirinya dan semakin tinggi. Jadi ini adalah tentang dua sifat ataupun tiga sifat yang kita pelajari termasuk akhlak yang buruk, yaitu sikap kasar, hati yang keras. Yang kedua adalah bermuka masam dan cemberut. Yang ketiga adalah cepat marah. Dan ini harus kita hindari supaya di dalam kehidupan kita semakin mulia akhlak yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.